Semua hanya untukmu. Biar kau tak mengerti apa maksudku. Namun masa terlalu singkat untuk aku buktikan padamu. Untukku buktikan padamu. Ku